Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ummahat yara'akunallah. Alhamdulillah pada sore hari ini tanggal 13 Safar 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 30 September 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah di dalam Ad-Da'u wad-Dawa. Yang mana alhamdulillah ayatuhan nisa' yara'akunallah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang betapa besarnya pengaruh dari doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa laisa syai'un minal asbabi anfa'a minad du'a. Tidak ada satu sebab yang bisa merubah sesuatu, yang bisa melancarkan satu perjalanan, yang bisa melancarkan apa yang dihadapi dari kesulitan dan yang semisalnya dibandingkan addu'a. Tidak ada yang lebih bermanfaat untuk menambah keimanan seorang muslim, begitu pula menambah kemudahan-kemudahan, kebarokahan-kebarokahan dalam hidupnya, melainkan addu'a. Wala ablagha fi husulil matlub. Begitu pula addu'a, apa yang dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia panjatkan kepada Allah Jalla wa ala, ini adalah sesuatu hal yang kemungkinan besarnya pasti akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, walamma kana as-sahabatu radhiyallahu anhum a'lamal ummati billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa afqahahum fi dinihi kanu aqwama bihadha as-sababi wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, mereka adalah seorang atau mereka adalah generasi yang paling mengenal Allah Jalla wa'ala, mengenal tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus mereka tunaikan. Begitu pula mereka paling mengenali, paling mengetahui tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka adalah generasi yang paling afqah. Mereka adalah generasi yang paling pandai dalam urusan-urusan agama mereka. Dalam keadaan demikian, kanu aqwama bihadha sabab. Mereka adalah orang yang paling getol. Radiyallahu ta'ala anhum ardahum. Mereka adalah orang yang paling rajin untuk memanjatkan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang yang paling menjaga syarat-syarat doa agar senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula adab-adab seorang berdoa senantiasa dijaga oleh mereka, para ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ardahum. Min ghairihim, dibandingkan selain mereka, tentu jauh. Para sahabah melaksanakan syarat-syarat diterimanya doa, adab-adab ketika seorang memanjatkan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna, karena langsung dibimbing oleh sang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya para sahabah memiliki kedudukan tersendiri dalam Islam, para sahabat memiliki kedudukan yang sangat-sangat mulia dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah jalla wa ala dengan tegas mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai para sahabat adalah generasi terbaik yang aku keluarkan, adalah generasi terbaik yang aku ciptakan. Maka tidak akan kita dapati ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah mawani' ad-du'a itu ada pada mereka para sahabat. Mawani' ad-du'a itu maknanya adalah sesuatu yang bisa menghalangi diijabahnya doa-doa seseorang. Tidak akan ada pada diri-diri para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Para sahabat senantiasa melakukan dan merealisasikan segala persyaratan, begitu pula adab ketika mereka memanjatkan permohonan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diberikan sebuah contoh oleh al-imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah, wa kana Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah yastansiru bihi ala aduwihi. Dan adalah sosok Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah yang kita sudah tidak asing lagi mengenal tentang sahabiyil jalil, sahabat yang mulia ini, Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jangankan seorang yang kafir, jangankan seorang yang musyrik, syaitan, iblis la'anatullahi alaihim ajma'in takut kepada sosok Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Saking tegasnya beliau, saking kuatnya beliau dalam keistiqamahan, dalam mengikuti apapun yang dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau menggunakan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu cara untuk beliau bisa berhadapan dengan musuh-musuh beliau. Siapa Umar Ibn al-Khattab ayat Tuhan Nisa? Siapa kita? Kenapa kita menjadi seorang yang malas untuk berdoa? Kenapa kita menjadi orang yang dalam tanda kutip congkak, angkuh, sombong untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita merasa bahwa semua itu bisa kita kerjakan? Kenapa kita merasa semua itu bisa lancar dengan perencanaan-perencanaan matang yang kita miliki? Kemana seorang muslim-muslimah, kemana seorang mukmin-mukminah menyandarkan urusan-urusannya? Pertanyaan yang tidak perlu kita jawab lagi. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang sedang dibahas oleh al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, sosok Umar bin Al-Khattab yang syaitan takut kepadanya radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, tidak pernah lepas dari addu'a, tidak pernah lepas dari memelas di hadapan Allah jalla wa ala. Lantas kita siapa? Mungkin ini menjadi bahan introspeksi besar untuk kita semua ya Tuhan Nisa. Kenapa kita jarang menitikkan air mata kita? Kenapa kita jarang memanjatkan keluh kesah kita? Kenapa kita jarang curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Seakan-akan lapangnya rezeki yang kita miliki hanya bisa didapatkan ketika kita bekerja keras dari pagi sampai pagi lagi. Seakan-akan kesolehan anak-anak kita, putra-putri kita, bisa kita dapatkan apabila kita mengawasi mereka 24 jam. Seakan-akan kita mengingkari ada andil besar taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah jalla wa ala, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya. Seakan-akan kita mengingkari itu semua. Ini hasil didikan saya, hasil tarbiyah saya, hasil usaha saya, hasil jabatan saya, hasil lobian saya, hasil dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Terlalu tertipu kita, yara'akumullah, atau akhwati fillah yara'akunnallah, terlalu tertipu kita dengan pribadi-pribadi kita yang maha dhaif ini. Maka marilah kita melihat ke belakang. Marilah kita kembali kepada ulama as-salaf wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kembali kepada kisah-kisah mereka, kita melihat lagi, menilik lagi ke belakang bagaimana sosok Umar bin Khattab, bahkan mungkin bagaimana sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa tidak pernah lepas. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, belum cukup ayat Tuhan Nisa. Ya Allah tolong, tolong jangan engkau berikan, sandarkan segala urusanku pada diriku ya Allah, walaupun hanya sekejap mata. Semua urusan, mau urusan khilafah, mau urusan kaum muslimin, mau urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan putra putri dan yang lainnya, kul, semuanya. Aslih li sya'ni kullahu, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa jadi sosok Nabi alaihi salatu wasallam, kenapa jadi sosok Umar bin Khattab yang lebih merasa butuh kepada Allah daripada kita? Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah dijamin sebagai ahlul jannah. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda telah dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam Umarun fil jannah. Umar dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan demikian, mereka tetap menjadi seorang yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah, kata Imam ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah, kana yastansiru bihi ala aduwihi, yastansiru bihi, bagi antunna yang memiliki kitab, maka bihi di sini kembali kepada ad-du'a, yang yastansiru bid-du'a ala aduwihi, aduwi Umar. Ketika beliau menghadapi musuh-musuhnya radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Kembali kepada Allah dengan berdoa, memanjatkan keluh kesahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana a'zamu jundihi, bahkan disebutkan oleh beliau al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah bahwasanya doa itu merupakan tentaranya Umar radhiyallahu taala anhu arda yang paling kuat. Bukan fisik manusia, bukan latihan-latihan beliau, bukan pasukan-pasukan pemanah beliau, bukan pasukan-pasukan kuda beliau, lah. Ayat Tuhan Nisa. Apa yang paling kuat dari pasukan Umar bin Khattab ketika berhadapan dengan musyrikin, ketika berhadapan dengan kufar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam? Ad-du'a a'zamu jundihi, doa itu merupakan a'zam jundihi, a'zam jundihi. Doa, berdoa merupakan bahagian dari, bahagian terbesar dari pasukan perang yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Wa kana yaqulu lis sahabati, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda mengatakan kepada para sahabat, lastum tunsaruna bi kathratin wa innama tunsaruna minas sama. Sebuah pesan yang menggetarkan hati seorang mukmin, akhwati fillah ya ra'akunallah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda kepada pasukannya ketika akan berperang, dan ternyata peperangan itu terjadi, kemenangan yang ada di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kalau orang filsafat mungkin menyangka bahwa jangankan musuh Allah, jangankan manusia, syaitan saja takut dengan Umar, ya wajar Umar menang. Itu kalau orang filsafat yang senantiasa memainkan logikanya dalam beragama. Seperti sebahagian pihak yang menyampaikan, sebahagian kubu yang menyampaikan bahwa tidak mungkin ayah dan ibunda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam an-nar. Tidak mungkin paman Nabi yang bernama Abu Talib radhiyallahu Abu Talib berada di dalam an-nar. Gak akan mungkin. Kenapa? Enggak masuk di akal. Enggak masuk logika. Tidak rasional. Na'udzubillah minal khudzlan. Terlalu menuhankan akal-akal pikiran mereka. Padahal hadis-hadis sahih sudah ada di hadapannya. Padahal sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri sudah ada di hadapannya, tapi wallahu taala alam kenapa seakan-akan buta dengan apa yang telah dia dapatkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini model-model orang filsafat yang menuhankan akal. Dan ciri-ciri khusus dari mereka kaum Asy'ariyah adalah mengedepankan akal daripada an-nas. Taqdimul aql 'alan naql. Maka apa hakikatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda ayatuhan nisa ya ra'akunallah? Beliau sampaikan kepada pasukannya, kita menang, kita bisa melewati peperangan ini, meluluhlantakkan kufar, meluluhlantakkan orang-orang musyrik dan yang lainnya. Lastum tunsaruna bikathrah. Kalian itu ditolong Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalian memenangkan peperangan ini bukan karena jumlah kalian banyak. Wa innama tunsaruna minas sama. Tapi apa? Tapi yang menyebabkan kalian bisa mendapatkan kemenangan tersebut, kalian bisa mendapatkan pertolongan tersebut, semata-mata dari atas langit, semata-mata bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bantuan tersebut dari atas langit? Dengan doa yang dipanjatkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda. Berarti di sini ada sirnya, ada sesuatu yang rahasia. Jadi tidak bisa kita hanya melihat secara zahir, zahir dan zahir. Oh, ini pasukan ini jumlahnya lebih banyak daripada pasukan sebelah. Pasukan Umar bin Khattab lebih banyak daripada pasukan kufar, pasukan musyrikin. Oh, berarti pasukan Umar lah yang bisa menang. Ini akal-akalan matematika. Enggak bisa kita terapkan dalam syariat. Syariat Islam ayatuhan nisa ya ra'akunallah tidak bermain dengan akal fikiran, atau lebih tepatnya tidak menuhankan segala-galanya harus rasional. Enggak mesti. Nah, kalian wahai para nisa, dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala ditetapkan dalam hukum waris, kalian menjadi orang-orang yang akan mendapatkan setengah dari bahagian harta yang ditinggalkan. Padahal apa? Padahal kalian yang paling sibuk di rumah, padahal kalian yang paling repot mengurus putra-putri, padahal kalian yang paling repot mengurus suami, dan yang seterusnya, paling banyak kerjaannya. Tapi apa yang syariat Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan? Kalian mendapatkan setengah bahagian, tidak seperti kaum laki-laki. Nah, terus mau diprotes syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kan gak mungkin. Kalian pun berkeluh kesah, gak mungkin. Jadi bagaimana cara mengobati hati-hati kalian mungkin yang, kok seperti ini, kami yang sibuk kok kami dapat sedikit, dalam tanda kutip. Cukup dengan mengucapkan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah jalla wa ala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, dan ayat yang sekian banyak menunjukkan kepada kita bahwa nusus dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah berada di atas keadilan yang sempurna. Walaupun ada unsur-unsur syubhat yang masuk ke dalam benak-benak kita. Maka tidak bisa ayatuhan nisa ya ra'akunallah untuk kita menuhankan akal-akal pikiran kita. Bisa jadi pasukan yang sedikit menang, dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika 3000 pasukan melawan 30.000 pasukan, dalam riwayat lain 3000 pasukan muslimin melawan 27.000 pasukan kufar. Tapi apa? Menang. Enggak bisa hanya sekedar rasional. Ini masuk akal enggak ini amalannya ini? Ini keyakinannya ini masuk akal enggak ini? Abahnya Nabi, ibunya Nabi, pamannya Nabi kok ya di neraka. Ini akidah Wahabi ini enggak masuk akal. Isbir ya akhi. kita enggak menuhankan akal dalam agama, apa kata dalil, apa kata Al-Quran, apa kata sunnah Nabi, itu yang kita amalkan. Taqdimun naqli alal aqli, itulah akidah ahli jamaah yang sesungguhnya. Mengedepankan nusus, mengedepankan dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah dibandingkan rasional yang kita miliki. Fikiran kita ini terbatas, logika ini terbatas. Mbok ya sadar diri, seharusnya demikian. Maka begitu pula apa yang sedang kita bahas ini. Bukan hanya sekedar banyaknya pasukan yang menolong kalian, kata Umar bin Khattab, tapi yang menolong kalian hakikatnya yang berada di atas langit sana. Datangnya itu dari atas langit sana, pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pertolongan tersebut bisa turun dari Allahu Jalla wa ala? Dengan doa yang dipanjatkan oleh Umar dan doa yang dipanjatkan oleh pasukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Bahkan ini merupakan sebab terbesar pasukan tersebut dimenangkan oleh Allahu Jalla wa ala. Jangan bermain dengan logika, logika, logika. Zahir, zahir, dan zahir. Lihat sirnya juga, lihat unsur-unsur rahasianya juga. Ayatuhan nisa ya ra'akunnallah. Ada sebuah kisah yang menarik untuk kita simak bersama. Ternukil dari sebahagian para masyayikh kita yang berada di kota Al-Madinah. Ketika menukilkan sosok al-imam fi hadzal 'asr al-'allamah Hammad al-Ansari alaihi rahmatullah. Ini guru dari Syekhuna Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari. Syekh Hammad al-Ansari merupakan salah seorang alim ulama di kota Al-Madinah, ma'ruf. Hari-hari beliau diisi dengan ilmu syar'i, hari-hari beliau diisi dengan majlis demi majlis, hari-hari beliau diisi dengan kitab demi kitab, pembahasan demi pembahasan, murid-murid berada di kanan dan kiri beliau, luar biasa. Isi keseharian beliau mengkhidmah ilmu syar'i. Ada sebahagian pihak yang namanya seorang alim sunni salafi, apalagi suka untuk membantah al-bid'ah wa ahlil bid'ah, membantah kesyirikan, kekufuran. Ada suara-suara sumbang yang menyudutkan beliau, yang sedikit-sedikit mencela beliau, mengatakan beliau keras, kaku, tuduhan-tuduhan yang ma'ruf sudah kita ketahui bersama. Akan tapi satu kejadian, ternyata musuh-musuh dakwah tersebut ketika dihadapkan langsung kepada sosok Hammad al-Imam al-Syeikh al-Ansari alaihi rahmatullah, itu mereka seakan ketakutan. Entah apa yang bisa menjadikan mereka seperti itu, ketakutan. Akhirnya mereka yang awalnya berani untuk mungkin mengajukan syubhat-syubhatnya, membantah al-Syeikh Hammad dan yang seterusnya, enggak jadi untuk mendebat beliau alaihi rahmatullah. Maka singkat cerita, beliau meninggal, beliau wafat. Beberapa murid-murid beliau menyampaikan bahwa sosok guru kami yang bernama Syekh Hammad Al-Ansari alaihi rahmatullah ini bukan sosok yang sembarangan. Bukan sosok yang hanya bisa kita lihat dari luarnya saja, zahirnya saja. Tapi ternyata beliau ini memiliki sebuah amalan sir, memiliki sebuah amalan rahasia yang mungkin dengan sebab itu musuh-musuh dakwah pada takut ketika bertemu dengan beliau. Amalan sir yang sangat ringan bagi sebahagian orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Apa itu? Beliau tidak pernah sama sekali untuk membuang-buang makanan. Tidak pernah memiliki sifat yang namanya at-tabdzir. Ayat yang beliau sangat pegang dengan pegangan yang erat, sangat beliau camkan, sangat beliau praktekkan, sangat beliau realisasikan adalah innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sama sekali ternukil, tidak pernah beliau sama sekali membuang-buang makanan begitu saja, diberikan kepada mereka, mereka yang membutuhkan. Kalau sudah dari kalangan manusia tidak membutuhkan, Beliau tidak tinggal diam, beliau tidak menyerah. Ada dari kalangan bahaim, dari kalangan hewan-hewan ternak, kambing dan yang seterusnya, yang membutuhkan makanan tersebut. Tidak pernah terukir sama sekali bahwa beliau membuang-buang makanannya begitu saja. Tabdzir tidak pernah dilakukan oleh beliau. Dan ini beliau lakukan bukan hanya ketika di rumahnya saja. Ternyata ketika beliau menelusuri, beliau sempat jalan di pelosok-pelosok kota Madinah, mendapati ada makanan yang terhambur di pinggir jalan atau yang semisalnya, beliau dengan tawadhu'nya mengumpulkan makanan-makanan tersebut, kemudian memberikan kepada entah kucing, hewan yang berada di sekitarnya. Dan amalan-amalan seperti ini tidak diketahui oleh semua orang. Amalan sir ini yang ternyata bisa menjadikan beliau sebagai seorang yang aziz, menjadikan beliau sebagai seorang yang mulia, berwibawa, yang luar biasa di hadapan murid-muridnya, terlebih lagi di hadapan musuh-musuh dakwah beliau. Ayatuhan nisa yara'akunnallah. Maka urusan-urusan sir kita, urusan-urusan rahasia kita yang tidak semua orang mengetahuinya, ini perlu untuk kita perbaiki. Mungkin di luar rumah atau di luar tempat tinggal kita atau di tempat perkumpulan teman-teman kita, kita dikenal sebagai seorang yang pecicilan, sebagai seorang yang mungkin dalam tanda kutip tidak terlalu bisa menjaga muru'ah, menjaga harga diri, tukang komentar ini, tukang komentar itu, tukang cerita dan yang seterusnya. Akan tetapi ketika kita memiliki dan terus membenahi amalan-amalan sir kita, amalan-amalan rahasia kita di dalam rumah yang mereka tidak mengetahuinya, abshir bi al-jannah, berbahagialah dengan janji syurga Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa perlu ada pengakuan dari si fulan, si alan. Apalagi bahagian dari sir tersebut, apa yang sedang kita bahas, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sebagai salah seorang yang tidak pernah meninggalkan doa untuk dimasukkan ke dalam al-jannah, untuk dijauhkan dari api neraka di setiap sholat-sholat wajib kita. Terus kita amalkan. Walaupun tidak ada orang di luar sana yang mengetahuinya. Enggak usah, kita enggak beramal untuk mereka. Kita beramal untuk Allah Jalla wa'ala. Untuk apa pengakuan-pengakuan tersebut? Kita enggak butuh. Maka perbaikilah, benahilah amalan-amalan sir kita, terkhusus yang berkaitan dengan doa ini, sehingga kita benar-benar merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, wa kana yaqul, begitu pula Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, sering untuk mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabati walakin hammad du'a, fa idza ulhimtu addu'a fa innal ijabata ma'ahu. Intaha kalamuhu radhiyallahu ta'ala anhu arda. Apa kata al-Imam Ibnu al-Qayyim alaihi rahmatullah ketika beliau menukilkan ucapan Umar Ibnu al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda? Di antara ucapan Umar Ibnu al-Khattab, kata Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, beliau sering mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabati. Aku bukanlah seorang yang memiliki satu kefokusan. Aku tidak terlalu fokus pada urusan terkabul atau tidak terkabulnya doaku. Aku tidak terlalu fokus. Aku bukan seorang yang terlalu menargetkan doaku ini terkabul atau tidak terkabul. Tidak terlalu. Apa yang beliau targetkan? Apa yang beliau fokuskan? Yang beliau fokuskan, kata beliau, walakin hamad doa. Yang aku targetkan adalah aku harus berdoa. Yang aku fokuskan adalah aku harus berdoa. Mau diijabah, mau tidak diijabah, aku akan terus berdoa, aku akan terus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan terus memanjatkan keluh kesahku kepada Allah Jalla wa'ala, aku akan terus mencurahkan isi hatiku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa terlalu mentargetkan, tanpa terlalu memandang, gak terlalu memandang kepada, ini diijabah apa enggak ya nanti, kalau aku minta ini jangan-jangan gak diijabah. Enggak, sama sekali. Yang penting doa, apa yang beliau inginkan, apa yang beliau panjatkan, langsung dinaikkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu basa-basi ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah. Begitu seharusnya seorang muslimah. Kita sedang butuh apa sekarang? Kita sedang butuh kesolehan putra-putri kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang butuh apa sekarang? Kita sedang butuh kesolehan suami kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang butuh apa sekarang? Kita sedang butuh beras di bulan ini. Minta kepada Allah Jalla wa ala. Kita sedang butuh apa sekarang? Kita sedang butuh lauk pauk untuk makanan sebulan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengek kepada suami. Siapa suami bisa memberikan rezeki? Enggak ada apa-apanya. Mereka bersusah payah mencari uang, mencari nafkah 24 jam dalam sehari. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan apapun yang dia dapatkan, tidak akan didapatkan. Oleh karenanya, ketuklah pintu sang pemberi rezeki. Apa yang kita butuhkan dari urusan-urusan duniawi? Tanpa terkecuali. Bahkan kata Aisyah, sendal talinya putus saja radhiyallahu ta'ala anha, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ayat Tuhan Nisa, siapa yang lebih mulia antara kalian dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Enggak perlu minder, enggak perlu malu. Masa kita minta ini kepada, masa minta beras saja kepada Allah? Loh. Terus kamu minta kepada siapa lagi kalau bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau minta ini, mau minta itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan-urusan ukhrawi. Enggak usah ditanya lagi, untuk seorang harus memanjatkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan, agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, agar diberikan keimanan sampai wafat, agar dimasukkan ke dalam al-jannah, agar diberikan hisab yang ringan dan yang seterusnya. Urusan ukhrawi enggak perlu kita tanya, urusan duniawi yang selama ini kita lalai. Seakan-akan yang bisa memberikan urusan-urusan duniawi kita itu ayat Tuhan Nisa hanyalah suami-suami kita, hanyalah orang tua-orang tua kita, abah-abah kita. Seakan-akan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita camkan bersama. Jangan kita terlalu fokus dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Merekalah yang memberikan rezeki. Merekalah. Mereka ini sama seperti kita. Mereka ini juga manusia. Mereka ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insanu dha'ifa. Mereka juga lemah sebagaimana kamu pun lemah. Enggak ada bedanya. Maka jangan terlalu bersandar kepada si fulan, si Alan. Jangan terlalu bersandar kepada suami A, suami B. Jangan terlalu bersandar kepada orang tua A, orang tua B. Langsung bersandar kepada Sang Khalik. Langsung bersandar kepada Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Minta apa urusan duniawi? Semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali meremehkan addu'a. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Innila ahmilu hammal ijabah. Aku tidak terlalu fokus, aku tidak terlalu mentargetkan doaku itu diijabah atau tidak. Tapi yang aku fokuskan adalah aku akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku yakin. Apa kata beliau? Fa idza ulhimtud du'a, apabila aku ini diberikan ilham, diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, fa innal ijabata ma'ahu. Aku pun yakin bahwa setelah doa itu pasti dan pasti Allah akan memberikan ijabahnya. Ini sudah janji Allah, mau gimana? Jadi semua orang itu, ayat Tuhan Nisa yang harus kita perhatikan, semua orang itu mau untuk berdoa. Tapi urusannya sekarang, apakah dia dimudahkan untuk berdoa atau tidak? Oleh karenanya sekelas Umar bin Khattab saja mengatakan, fa'idha ulhimtud du'a'a, kalau seandainya aku diberikan ilham oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, banyak orang yang mau berdoa tapi tidak bisa. Banyak orang yang mau membatin dalam hatinya, aku nanti akan berdoa ini kepada Allah, aku akan meminta ini kepada Allah. Subhanallah, tidak terlaksana. Tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi, tersibukkan dengan bisnis ini dan itu, tersibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Tidak semua orang bisa diberikan kemudahan untuk beramal dengan amalan besar ini, ayat Tuhan Nisa. Oleh karenanya, apabila kita mendapatkan kemudahan kepada Allah, mendapatkan kemudahan untuk berdoa kepada Allah, maka jangan sia-siakan. Kok ya subhanallah, di sepertiga malam terakhir bangun, padahal biasanya gak pernah bangun. Itu Allah subhanahu wa ta'ala ulhimt, memberikan ilham kepada engkau. Ayo manfaatkan sepertiga malam terakhir. Kok bainal adzan wal iqamah tiba-tiba kepengen untuk mengangkat tangan, mengenengadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengadu kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah. Lakukan, jangan ditunda. Ah, nanti aja, setelah sholat berikutnya atau waktu sholat berikutnya. Jangan. Ketika sudah ada niatan, sudah diberikan ilham oleh Allah Jalla wa'ala, sudah diberikan kemudahan, maka amalkanlah. Karena kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk seorang berdoa sesuai dengan apa kata Umar bin Khattab, fa innal ijabata ma'ah, yakinilah pasti doamu itu akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah. Semua kaum muslimin, muslimah, tanpa terkecuali pengen berdoa kepada Allah di sepertiga malam terakhir. Pengen berdoa kepada Allah ketika hujan sedang turun. Pengen berdoa kepada Allah antara azan wal iqamah. Pengen berdoa kepada Allah ketika Jumat sore, ba'da sholatil asr sampai sholat maghrib. Banyak yang kepengen, tapi yang terrealisasi berapa? Mungkin sekian persen saja. Dari jutaan kaum muslimin yang ada di Indonesia ini mungkin. Kenapa Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa qalilun min ibadiyah syakur, sedikit dari kalangan hambaku yang mau bersyukur kepadaku. Kalau ditanya, kamu pengen doa di sepertiga malam terakhir? Ya fulanah, kamu kepengen berdoa di hari Jumat sore? Ya Allahnah, kamu kepengen doa antara azan wal iqamah? Kita yakin pasti mereka akan semuanya menjawab, iya, saya kepingin. Tapi apa? Entah apa yang subhanallah menghalangi kesibukan ini, kesibukan itu, merawat ini, merawat itu, urusan ini, urusan itu. Akhirnya sekian sepertiga malam terakhir, sekian banyak sepertiga malam terakhir tidak pernah dia pakai untuk berdoa. Sekian banyak waktu azan, mabainal adzani wal iqamah, setelah azan tidak pernah dia pakai untuk berdoa. Berapa kali hujan turun tidak pernah dia pakai untuk memanjatkan doanya. Kenapa? Sibuk dengan misalkan smartphone-nya, sibuk dengan urusan dagangnya, sibuk dengan media sosial dan yang lainnya. Berarti kan dia belum mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan ilham, kemudahan, at-taisir dari Allah Jalla wa'ala untuk berdoa, ayat Tuhan Nisa, jangan ditunda-tunda. Ini hujan deras kita yang berada di kota Samarinda. Kalau sudah kita memiliki niat, setelah kajian, doa, langsung amalkan. Jangan nanti ajalah menunggu hujan berikutnya. Siapa yang tahu kita dapat ilham lagi setelahnya? Jangan-jangan kita sudah sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Nanti ini azanul maghrib akan berkumandang jam 6 lewat sekian. Manfaatkan waktunya, wudu sebelum azan tersebut. Ketika sudah azan berkumandang, baca salawat kepada Nabi, kemudian baca doa setelah azan, dilanjutkan dengan curhat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan nanti ajalah ketika azan sholat isya, nanti ajalah ketika azan sholat subuh, nanti ajalah ketika azan sholat duhur, nanti ajalah ketika azan sholat asar. Siapa yang menjamin kita bisa menengadahkan tangan kita, menyampaikan curahan hati kita kepada Allah pada waktu-waktu yang kita targetkan tersebut dalam tanda kutip? Mungkin kita sudah sibuk, mungkin waliyadzubillah kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat Tuhan Nisa, perhatikanlah ucapan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah ini. Bi'idnillahi ta'ala, pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh al-imam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah ketika sosok Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah juga memiliki sebuah syair yang beliau sampaikan. kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau. Begitu pula Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah pun akan membawakan potongan ayat Allahu Jalla wa'ala di dalam firman yang mulia yang berkaitan dengan jaminan ijabah bagi mereka yang mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula akan beliau nukilkan bahagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, yang insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ta'awana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akunallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.